بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. عبس وتولى. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. أن جاءه الأعمى. Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum. وما يدريك لعله يزكى. Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. أو يذكر فتنفعه الذكرى. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Amma man istaghna. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy. Fa anta lahu tasadda. Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman. Wa amma man ja'aka yas'a. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. Wa huwa yakhsha. Sedang dia takut kepada Allah. Fa anta 'anhu talahha. Engkau Muhammad malah mengabaikannya. Kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Faman syaa'a dzakarah. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Fi suhufin mukarramah. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah. Marfu'atin mutahharah. Yang ditinggikan dan disucikan. Bi aidi safarah. Di tangan para utusan malaikat. Kiramin bararah. Yang mulia lagi berbakti. Qutilal insanu ma aktharah. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah dia Allah menciptakannya? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya. Thumma as-sabila yassarah. Kemudian jalannya dia mudahkan. Thumma amatahu faaqbarah. Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya. Thumma idza syaa'a ansharah. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Anna sababna al-ma'a sabba. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Fa anbatna fiha habba. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Wa 'inaban wa qabba. Dan anggur dan sayur-sayuran. Wa zaitunan wa nakhla. Dan zaitun dan pohon kurma. Wa hadaiqa ghulba. Dan kebun-kebun yang rindang.